الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas satu tema penting di dalam permasalahan tauhid, yaitu berkaitan dengan tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan ini adalah bagian penting dari pembahasan tauhid, karena tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama, tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Yang kedua, tauhidur rububiyah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menolong Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersaing bersama Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maknanya adalah kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Itu maknanya. Kita menetapkan nama dan sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran wa Sunnah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Iya. Jadi sebagaimana dijelaskan para ulama, untuk beriman terhadap asma wa sifat diperlukan dua hal, al-itsbat wa nafyu. Al-itsbat wa nafyu. Yang pertama al-itsbat, penetapan. Apa yang kita tetapkan? Kita tetapkan hanyalah nama dan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Tidak boleh kita tambah-tambahi selain daripada Al-Quran dan Sunnah, ataupun tidak boleh kita kurangi. Ya. Kemudian yang kedua, an-nafyu, penafikan, yaitu menafikan adanya penyerupaan, adanya penyerupaan pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya makhluk. Ya. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Tidak ada yang memiliki perhatian yang besar terhadap pembahasan ini kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah di masa ini menulis buku-buku khusus untuk memudahkan kita memahami tauhid ini lebih baik. Karena betapa banyak golongan-golongan yang menyimpang di dalam permasalahan tauhidul asma' was sifat. Ya. Di antaranya buku yang sangat bagus, perlu dimiliki, dipelajari, yang berjudul Al-Qawaidul Musla fil asma' was sifat. Kenapa? Baik. Yang pertama, Al-Qawaidul Musla fil asma' was sifat, karya Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Juga buku Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini diantaranya buku yang menjelaskan tentang Tauhidul Asma wa Sifat perlu kita pelajari. Baik. Dan ini salah satu ciri dakwah Ahlus Sunnah, perhatian terhadap Tauhid, lebih khusus lagi terhadap Tauhidul Asma wa Sifat. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak punya perhatian terhadap permasalahan Tauhid Asma wa Sifat, sehingga banyak yang terjerumus di dalam penyimpangan. Ya. Di dalam pembahasan ini, Syekh akan membahas tentang beberapa penyimpangan yang harus kita jauhi dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada al-asma wa sifat. Maka insyaallah ta'ala dengan menjauhi penyimpangan-penyimpangan ini, kita akan dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Baik. Beliau memberi judul bab ini, babun qaulullahi ta'ala, atau babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad atau penyimpangan di dalam nama-namanya tersebut. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, niscaya mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat ke 180. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa artinya husna? Husna itu maknanya sampai pada puncak keindahan. Tidak ada lagi yang lebih indah, yang lebih bagus dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ya. Dan ini salah satu ciri untuk mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermakna husna. Dia maha indah. Makanya kemarin kita bahas ad-dahr. Ad-dahru, masa atau waktu, itu bukan nama Allah karena enggak ada makna husna di situ. Ya. Walaupun hadisnya secara zahir seakan-akan itu nama Allah. Wa ana ad-dahr, dan aku adalah masa. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan akhir hadis, maka dapat kita pahami itu bukan nama Allah. Akhir hadisnya apa? Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Berarti maksudnya akulah masa, akulah penguasanya atau pemiliknya masa. Bukan Allah itu masa. Ya. Itu kita perhatikan dari akhir hadis maknanya. Jadi hadis itu kan dia harus saling menafsirkan. Bukan kita tafsirkan sendiri. Di sisi lain, ad-dahr tidak memiliki kandungan yang indah. Ya. Sedangkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kata Allah, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ya. Kita sebutkan kemarin beberapa ya. 4 kalau tidak salah poin-poin yang menunjukkan ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ayat ini mengabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih bagus dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Fad'uhu biha. Ya, maka berdoalah dengannya. Baik. Sebelumnya makna kalimat atau nama Allah maha indah artinya tidak memiliki kekurangan. dari sisi manapun juga. Ya, itu maknanya maha indah, yakni sangat sempurna, sampai pada puncak kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung aib, dilihat dari sisi manapun juga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan menyebut nama-namanya. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Dengan nama-namanya tersebut. Baik. Dan ini adalah termasuk kategori makna ihsa. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi 99 asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ini sudah kita jelaskan ya, ini bukan pembatasan 99. Ya. Allah memiliki nama yang banyak, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah ataupun yang tidak Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran wa Sunnah yang kita tidak ketahui, tapi diajarkan kepada para nabi sebelumnya. Ataupun yang Allah tidak ajarkan kepada seorang makhluk pun. Maka tidak boleh membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Rasulullah SAW, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa, maka dia akan masuk surga. Ya, ihsa ini kalau diterjemahkan menghafal ini kurang tepat. Ya. Makanya ada orang yang menghafal di luar kepala 99 nama. Itu bagus sebetulnya. Cuman kalau dia tafsirkan dari makna hadis itu kurang tepat. Demikian pula kalau yang dia hafal ternyata ada yang tidak termasuk nama Allah, seperti yang banyak tertulis di Mushaf Al-Quran terjemahan Indonesia itu di bagian dalam sampulnya, ya itu ada kan Asmaul Husna. Nah itu tidak semuanya, ternyata kalau kita teliti satu persatu tidak semuanya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Al-Muntaqim, ya tidak ada nama Al-Muntaqim dari Al-Quran was Sunnah, ya. Tidak ada hadis yang sahih. Baik. Kalau begitu apa makna ihsa? Ya. Yang pertama adalah ada tiga makna yang harus terpenuhi di dalam ihsa. Yang pertama adalah memahami makna dan kandungan lafaz-lafaz nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Memahami dengan baik, mengilmuinya, menguasainya, menguasai ilmunya dengan baik. Secara lafaz maupun makna. Nah, inilah pentingnya mempelajari tauhidul asma wa sifat. Dia termasuk kunci surga. Iya. Barang siapa mengihsoknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Ya. Ini yang pertama, mengilmuinya, baik lafaznya dan maknanya. Kemudian yang kedua, berdoa dengannya. Nah, inilah yang dibahas pada ayat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan doa ini. Yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi makna dan kandungan setiap nama-nama tersebut. Iya. Contohnya, apabila kita sudah mengenal Allah bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Salam. Maka konsekuensi yang harus kita amalkan itu apa? Pertama, kita harapkan rahmat Allah. Berikutnya, kita amalkan semua amalan-amalan soleh yang akan mengundang rahmat Allah kepada kita. Seperti itu. Apabila kita mengenal Allah bernama Al-Ghafur, atau Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Maka kita memohon ampunan kepadanya dan kita beramal untuk meraih ampunannya. Apabila kita mengenal Allah bernama As-Sami', yang Maha Mendengar, maka kita jaga ucapan kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu yang membuat Allah murka. Ya. Apabila kita mengenal Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui, maka kita yakin di dalam hati, apapun yang kita kerjakan, yang nampak maupun yang tersembunyi oleh dari manusia, Allah Maha Tahu. Maka kita pun menjaga diri kita, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ihsa, bukan sekedar dia hafal kemudian dia jadikan zikir harian. Ya. Tidak seperti itu. Tetapi mencakup tiga makna tersebut. Baik. Kita kembali pada pembahasan ayat ini. Jadi berdoa dengan menyebut nama Allah itu termasuk kategori makna ihsa yang kedua tadi. Iya. Apa yang dimaksud berdoa dengan nama Allah di sini? Itu ada dua macam doa. Yang pertama, doa al-ibadah. Doa al-ibadah. Ya, doa itu kan ada dua macam. Yang pertama doa al-ibadah. Ya. Dijelaskan para ulama, ketika kita memahami Allah bernama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, maka kita beribadah kepadanya dengan mengharapkan ampunan. Iya. Itu makna yang pertama. Kita beribadah kepadanya dengan mengharapkan rahmat. Kita beribadah kepadanya dengan rasa takut kepadanya. Iya. Dan seterusnya. Yang kedua, makna yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah adalah dengan bertawassul. Ya, sebagaimana sering kita jelaskan, tawassul di dalam syariat itu hanya ada tiga. Tawassul dalam syariat ketika berdoa hanya ada tiga. Yang pertama dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Misalnya kita katakan dalam doa, ya Allah, dengan amalan yang aku lakukan ini, ampunilah aku. Nah ini. Yang ketiga, meminta doanya orang yang soleh yang masih hidup, yang mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Kita datang kepada Pak Kiai, Pak Kiai tolong doakan saya. Nah ini. Ini tiga macam tawassul yang dibenarkan dalam syariat. Selain itu, maka dia bisa masuk kategori tawassul yang syirik atau tawassul yang bid'ah. Tawassul yang syirik, contohnya, yang berdoa kepada para wali, orang-orang saleh, para nabi, malaikat, dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah. Mereka namakan itu tawassul. Itu adalah tawassul yang syirik, ya. Bukan tawassul yang dibenarkan syariat. Itu disepakati para ulama, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah berpendapat bab ini, maksud pembahasan Syekh adalah masalah tawassul ini. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan yang beliau bahas di sini adalah tauhidul asma' wa sifat, dan itu mungkin yang lebih tepat, tetapi mencakup maknanya. Iya, tentang masalah tawassul. Tidak boleh bertawassul kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan penjelasan tawassul yang syirik. Iya. Adapun tawassul yang bid'ah, seorang masih meminta kepada Allah tetapi dia gunakan nama-nama makhluk untuk berdoa kepada Allah. Contohnya dia mengatakan, "Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu kabulkanlah doaku." Ini bukan syirik karena dia masih meminta kepada Allah. Dia tidak meminta kepada makhluk. cuma dia gunakan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu untuk menekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu pertama dia adalah bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua termasuk kategori i'tida. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Ya, seakan-akan dia menekan Allah. Ya Allah, saya berdoa ini dengan keagungan Nabi, Engkau harus kabulkan. Ya, ya kan? Seakan-akan dia menekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ mengandung i'tida, melampaui batas. Itu yang bid'ah. Ya. Jadi selain tiga macam tawassul tersebut, maka bisa jadi dia adalah syirik, bisa jadi adalah bid'ah. Baik. Adapun tawassul yang paling bagus adalah yang pertama itu tadi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita di dalam ayat yang mulia ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Baik. Bagaimana caranya kita berdoa dengan nama-nama ini? Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau berdoa, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu, perhatikan kalimat yang terakhir. Ya. Setelah beliau menyebutkan permohonannya, baru beliau susul dengan tawassul. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini contoh. Contoh lain, kita mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya. Kita panggil Allah dengan namanya Hayyun, yang Maha Hidup. Qayyum, yang mengurus makhluknya, berdiri sendiri, tidak ada yang menolongnya. Ya. Kemudian kita katakan birahmatika, dengan rahmatmu. Nah ini sifatnya. Ya. Astaghitsu, aku memohon pertolongan. Ya, ketika ditimpa musibah. Ya. Ini contohnya. Kita sebut nama-namanya. Ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Ya. Dan hendaklah kita sesuaikan dengan permohonan kita. Misalkan mau memohon ampunan, kita panggil ya Ghafur. Memohon rahmat, kita panggil ya Rahim, ya Rahman. Nah ini. Ini contoh dengan nama-namanya. Contoh dengan sifatnya itu tadi. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku mohon apa namanya? Pertolongan. Iya. Demikian seterusnya. Ini contoh-contoh selawatullah. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul seperti inilah yang disyariatkan di dalam Islam, disertai dengan dua tawassul yang lain. Jadi tiga. Baik. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang adanya golongan-golongan yang menyimpang dan kita dilarang mengikuti mereka. Apa kata Allah berikutnya? Wadzarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng, menyimpang, melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Apa maksudnya tinggalkanlah? Maksudnya jangan ikuti mereka. Bukan maksudnya enggak mendakwahi mereka, bukan. Tetap didakwahi. Tetapi maknanya ayat ini adalah jangan ikuti jalan mereka. Jangan mengikuti kesesatan mereka. Iya. Tinggalkan mereka. Nah, Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita adanya orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dan penyelewengan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diinginkan oleh Syekh di dalam pembahasan ini. Ya. Seperti saya katakan tadi, kalau yang diterangkan Syekh Shalal Fauzan adalah yang kita terangkan sebelumnya, yakni masalah tawassul. Ya, tetapi kebanyakan ulama menjelaskan maksud Syekh, menjelaskan penyimpangan dalam permasalahan asma wa sifat, walaupun dua-duanya mencakup. Dua-duanya mencakup masalah tawassul di dalam tauhidul ibadah atau uluhiyah, dan juga masalah ilhad, penyimpangan di dalam al-asma wa sifat. Baik. Nah, sekarang kita bahas beberapa bentuk penyimpangan di dalam asma wa sifat. Yang pertama adalah pengingkaran. Pengingkaran. Ya. Pengingkaran satu nama, dua nama, atau seluruhnya. Na'udzubillah. Ya. Dia mengingkari adanya nama tersebut. Padahal dia sudah tahu. Al-Quran dan Sunnah menetapkannya. Ya. Inilah yang disebut dengan ta'til. Ta'til. Ya. Ini kalau ini lafaz ta'til ini sering kita dapatkan. Sering kita dapatkan dalam pembahasan ulama terkait asma' wa sifat. Dia ingkari. Dia hilangkan. Dia enggak mau mengakui apakah satu nama, dua nama, atau bahkan seluruh nama. Ya. Kecuali satu, Allah itu sendiri, misalkan. Ya. Baik. Atau ini masih bagian yang pertama. Atau dia ingkari kandungan sifat yang ada di dalam nama tersebut. Ini yang disebut dengan tahrif. Ya. Tahrif itu apa? Dia tetapkan maknanya, dia tetapkan lafaznya, diakui Allah bernama Ar-Rahim misalkan. Tetapi dia enggak mengakui Allah memiliki sifat rahmat. Nah, ini. Ini masuk dalam kategori pengingkaran. Dalam bentuk tahrif. Ya. Dalam bentuk tahrif. Kalau begitu apa makna rahim? Dia buat tafsiran sendiri. Itu bukan tafsir, namanya tahrif, penyelewengan makna. Ya. Dan itu banyak terjadi pada sifat-sifat zatiyah. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas, sifat Allah ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Ya. Zatiyah yang tetap bagi Allah, yang fi'liyah perbuatan Allah. Nah, contohnya seperti sifat wajah bagi Allah. Nanti akan datang insyaAllah pembahasan dalam hadis-hadis tentang penetapan wajah Allah dalam pembahasan hari ini insyaAllah. Atau tangan Allah. Nah, ini yang biasanya mereka ingkari. Tapi mereka mengingkarinya tidak secara langsung. Mereka tafsirkan, oh maksudnya wajah Allah itu macam-macam mereka tafsirkan. Zat Allah misalkan. Atau tangan Allah itu maksudnya kekuatan, bukan tangan. Iya. Nah, ini adalah penyimpangan. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan semua nama dan sifat Allah, tetapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Itu saja, mudah saja. Enggak ada yang sulit dalam tauhid asma' wa sifat ini. Sederhana saja. Tetapkan, yakini, itu adalah nama atau sifat bagi Allah apabila memang ada dalilnya. Kedua, jangan ditafsirkan macam-macam. Iya. Atau jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Tangan Allah ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, enggak sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, enggak sama dengan wajah makhluk. Demikian seterusnya. Iya. Jadi termasuk kategori yang pertama ini ta'til dan tahrif, pengingkaran. Ya. Ta'til dia hilangkan sama sekali. Kalau tahrif dia tetapkan, ya Allah bernama Ar-Rahman. Ya. Tapi maknanya begini dan begitu, dia tafsirkan macam-macam. Allah enggak punya sifat rahmat. Nah, ini. Baik, ini yang pertama, pengingkaran. Yang kedua, dia tetapkan nama bagi Allah yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Ya. Dia tetapkan nama bagi Allah yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Contohnya apa? Orang-orang Nasrani. Mereka namakan Allah dengan siapa? Hah? Bapak. Ya. Al-Ab. Ya. Ini contohnya. Orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Bapak. Ya. Nah ini. Bagian kedua. Penyimpangan di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam As-Sunnah. Ini kebiasaannya orang Nasrani, jangan kita ikuti. Iya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Dia jadikan nama Allah tersebut bermakna penyerupaan. Dia jadikan nama Allah tersebut bermakna penyerupaan. Contohnya, Allah bernama As-Sami. Maka dengan itu dia berdalil berarti Allah sama dengan makhluk, karena makhluk juga Sami. Ya kan? Makhluk juga mendengar. Ya. Allah bernama Al-Basir, yang Maha melihat. Dia ambil kesimpulan, kalau begitu Allah sama dengan makhluk, karena makhluk juga melihat. Demikian seterusnya. Ini penyimpangan di dalam makna, kandungan makna asma wa sifat. Nah ini. Jadi yang ketiga ini, penyimpangan dalam kandungan makna asma wa sifat, yaitu dia samakan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah dengan makna yang ada pada makhluk. Nah ini. Padahal antara makhluk satu dengan yang lainnya saja itu sudah berbeda. Ya. Manusia mendengar, hewan juga mendengar. Apakah sama pendengaran manusia dengan hewan? Enggak sama. Manusia punya kaki, hewan juga punya kaki. Apakah sama kaki manusia dan kaki hewan? Jelas enggak sama. Apalagi dengan Allah. Sudah tentu jauh berbeda. Baik, itu yang ketiga. Jadi dia samakan kandungan makna di dalam nama-nama dan sifat Allah dengan nama-nama dan sifat makhluk. Nah ini. Kemudian yang keempat. Iya. Yang keempat adalah dia mengambil nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk dinamakan kepada makhluk. Ya. Untuk dinamakan kepada makhluk, dia mengambil nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang semisal. Kemudian dia buat nama yang semisal kepada makhluk. Ya. Ya, saya ulangi. Dia mengambil dari nama-nama Allah, kemudian dia buat nama yang semisal untuk makhluk. Ya. Contohnya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Mereka namakan berhala mereka dengan Al-Lat. Itu dari kata Al-Ilah. Al-Ilah adalah nama Allah. Ya. Ini saya ulangi. Mereka ambil dari nama Allah, kemudian mereka buat penamaan itu yang mirip atau yang semisal dengan nama Allah. Ya, mereka buat yang semisal. Ya. Contohnya Al-Lat, itu dari Al-Ilah, Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza, itu dari apa? Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz. Ya. Kemudian Manat, itu dari Al-Mannan. Nah ini, tiga nama berhala Quraisy dahulu, berhala kaum musyrikin dahulu, itu mereka petik dari nama Allah, kemudian mereka ambil yang semisal dengan itu. Ya, dipahami ya? Baik. Adapun menamakan kepada makhluk nama Allah, nama Allah itu sendiri, nah ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu kalau enggak salah. Siapa yang ingat? Gimana hukumnya Bukhari? Nama Allah dinamakan kepada makhluk. Boleh atau tidak? Hah? Apa? Bukan itu yang saya tanyakan. Boleh kalau dia mampu. Boleh kalau dia mampu. Al-Karim. Lah. Coba, ada yang ingat enggak? Sekarang nama Allah dinamakan kepada makhluk. Maksud disamakan. Lah. Gak boleh. Ada, Pak. Saya sudah jelaskan kemarin ini. Cuma yang gak mencatat, hafalannya kuat, insya Allah. Pasti ingat. Coba. Yang mencatat, gak ada di catatan, musibah. Coba. Gimana, Pak? Ada yang boleh, misalnya Malik. Ada yang tidak boleh. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, contohnya Malik Al-Aziz. Ya. Apa lagi? Ya. Yang jadi patokan, yang jadi kaidahnya apa? Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Allah sebutkan makhluk dengan namanya, berarti boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Ya. Ya ini sudah sering kan Anda jelaskan. Contohnya ketika menjelaskan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kan Allah sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin beliau lembut lagi penyayang. Itu dua nama Allah, Rauf dan Rahim. Ya, jadi ada yang boleh. Adapun yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah penamaannya kepada makhluk, maka tidak boleh. Contohnya apa? Seperti nama Allah itu sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rab. Nah ini, enggak boleh. Itu contoh. Baik. Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu Allah sematkan pada Raja Mesir. Imra'atul Aziz. Iya. Nah ini, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Baik. Adapun yang kita bahas tadi, yang keempat itu, itu mereka petik dari nama Allah, kemudian mereka rubah jadi nama berhala. Nah ini yang termasuk kategori penyimpangan. Iya. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah at-taqyif. Mereka apa namanya, membagaimanakan sifat-sifat Allah yang terkandung pada nama-namanya tersebut. Iya. Misalnya Allah bernama As-Sami' yang maha mendengar. Maka mereka mencoba untuk menggambarkan Allah maha mendengarnya seperti ini, Allah maha mendengarnya seperti itu. Atau mereka mempertanyakan seperti apa sih Allah mendengar, seperti apa sih Allah melihat. Ya, ini persis seperti orang yang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa, bagaimana sih Allah istiwa, seperti apa bentuknya. Maka apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun was-su'alu anhu bid'atun wal-imanu bihi wajibun. Cara Allah istiwa itu maklum, dipahami. Dipahami dari sisi makna, yaitu Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu makna istiwa. Adapun bagaimana bentuknya Allah istiwa, itu enggak kita ketahui. Iya. Kenapa? Enggak ada penjelasannya dalam Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana Allah mendengar, kita enggak ketahui. Kita yakini aja sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Mempertanyakannya, kata Imam Malik, adalah bid'ah. Mengimaninya adalah wajib. Baik. Kemudian yang keenam, at-tafwid. Masa bodoh. Enggak mau tahu artinya. Nah ini. At-tafwid. Dia masa bodoh dengan kandungan makna yang ada di dalam nama-nama dan sifat Allah. Saya enggak mau tahu artinya, saya takut salah, ya. Coba perhatikan, kadang niatnya bagus, saya takut salah, saya enggak mau tahu artinya, saya serahkan saja kepada Allah. Nah, ini termasuk penyimpangan. Iya. Karena kandungan makna itu jelas, memiliki makna yang sangat agung setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada konsekuensinya. Bagaimana caranya kita mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalam maknanya kalau kita enggak mengerti artinya? Iya. Adapun yang ditafwid itu adalah yang kita enggak boleh membahas atau kita serahkan maknanya kepada Allah, itu adalah kaifiyahnya, bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya, yaitu bentuknya seperti apa. Ya, seperti kata Imam Malik itu tadi, bentuknya kita enggak tahu seperti apa. Enggak usah dibayangkan, enggak usah ditafsirkan macam-macam, enggak usah dipertanyakan. Iya. Adapun dari sisi maknanya dapat dipahami. Iya. Makanya inilah pentingnya mempelajari Tauhidul Asma was Sifat. Baik. Inilah beberapa bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah wa'idun syadidun wa tahdidun binuzulil uqubah bihim. Ya, ancaman yang keras dan peringatan akan datangnya azab Allah dan hukumannya bagi mereka. Ya, jadi ini bahaya. Bahaya sekali kita main-main dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis kitab Tauhid rahimahullahu taala, zakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin. Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yulhiduna fi asma'ihi, makna mereka melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah adalah yushrikun, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka menamakan Lata dari kata al-ilah, dari nama Allah al-ilah, dan al-uzza dari nama Allah al-aziz. Kemudian mana tadi sudah kita jelaskan, dari nama Allah al-mannan. Ya. Wa anil a'mash, dan dari al-a'mash. Siapa al-a'mash? Sulaiman bin Mihran al-Kufi, seorang ulama yang faqih, thiqah, seorang hafiz, meninggal pada tahun 147 Hijriah. Beliau berkata, makna ilhad, menyimpang dalam nama-nama Allah adalah yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka masukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan bagian darinya. Maksudnya, mereka namakan Allah tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau sebutkan di sini tiga penyimpangan. Yang pertama adalah mereka menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari penafsiran siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana bentuk menyekutukan Allah dalam nama-namanya? Tadi sudah kita jelaskan. Mereka jadikan nama Allah menunjukkan kepada penyerupaan. Yang keberapa itu tadi? Yang keberapa itu Bukhari? Penyimpangan yang keberapa tadi? Hah? Yang ketiga. Nah ini. Itu caranya mereka menyekutukan Allah. Cara mereka menyekutukan Allah dalam nama-namanya, mereka jadikan nama Allah itu menunjukkan pada penyerupaan. Ya. Baik, itu sudah kita bahas tadi, yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Yang kedua, yang disebutkan oleh Syekh dalam penafsiran, mereka namakan nama-nama Allah dengan yang semisalnya terhadap berhala-berhala mereka. Seperti Al-Lat dari kata Al-Illah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Manat dari Al-Mannan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dari Al-A'mash, mereka masukkan yang bukan nama Allah menjadi nama Allah, yaitu mereka ambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi tiga yang disebutkan oleh Syekh, dan kita tadi sudah sebutkan enam, ya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini dan juga asar-asar yang menafsirkannya. Yang pertama, kata Syekh, penetapan nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan keagungannya. Nah, ini cara menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Pertama, kita yakini itu adalah nama dan sifat Allah. Itu artinya penetapan, artinya meyakini itu adalah nama dan sifat Allah. Yang kedua, kita yakini ala ma yaliku bi jalalihi. Nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Artinya tidak sama dengan makhluk. Baik. Pelajaran yang kedua, bahwasannya nama-nama Allah adalah husna, maha indah. Artinya apa tadi? Tidak mengandung aib dan kekurangan dilihat dari sisi manapun. Pelajaran yang ketiga, perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus perintah bertawassul dengan nama-namanya. Jadi mengandung dua perintah. Pertama, perintah berdoa. Yang kedua, perintah hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi, ya, bagaimana caranya. Baik. Pelajaran yang keempat, diharamkannya melakukan ilhad, penyelewengan, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan menafikannya, yaitu mengingkarinya, ataukah mentakwilnya? Ya, mentakwilnya, menafsirkannya sampai keluar dari maknanya yang sebenarnya. Ya, pada hakikatnya itu bukan takwil, tetapi tahrif, penyelewengan makna. Ya, kalau takwil yang benar justru mengembalikan kepada makna yang sebenarnya, tetapi ini tahrif. Atau menamakannya untuk sebagian makhluk. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, pelajaran yang kelima, perintah untuk berpaling dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, serta tidak sedikit pun menganggap pendapat mereka. Ya, pendapat mereka tidak dijadikan acuan. Ya, dari orang-orang yang jahil dan sesat tersebut. Ya, Syekh menamakan orang-orang yang menyimpang itu adalah jahil. Ya, yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berpaling, perintah untuk berpaling dari mereka. Apa makna berpaling dari mereka? Tidak boleh mengambil ilmu mereka dan tidak boleh mengikuti jalan mereka, cara mereka, penyimpangan mereka. Baik. Pelajaran yang keenam, ancaman yang keras terhadap orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut. Kita masuk bab yang berikutnya, babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan assalam atas Allah atau keselamatan atas Allah. Iya. Kenapa tidak boleh? Karena hakikat assalam alaikum, ya, assalamu alaikum adalah mendoakan keselamatan dari berbagai keburukan, atau berbagai kekurangan. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah, walaupun kita enggak memaksudkan. Kita enggak memaksudkan Allah memiliki kekurangan, makanya kita berdoa kepadanya supaya dia sendiri menghilangkan kekurangannya. Kita enggak bermaksud seperti itu. Namun dalam penggunaan lafaz tidak boleh kita melakukannya karena mengandung makna yang jelek. Iya. Beliau sebutkan satu hadis fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Kami dahulu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, yakni dalam salat berjamaah, maka kami berkata assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Janganlah kalian berkata assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, karena Allah dialah assalam. Ya. Apa maknanya assalam? Assalam itu artinya yang maha selamat dari berbagai kekurangan. Dari berbagai kekurangan atau yang dapat membahayakannya. Ya. Dia maha selamat dari segala apapun yang membahayakannya dan berbagai macam kekurangan. Artinya Allah maha sempurna, tidak mengandung kekurangan dan tidak ada satupun yang dapat menimpakan satu bahaya kepadanya. Iya. Untuk apa lagi didoakan? Supaya Allah selamat. Iya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari apa hadis ini, kata Syekh, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Karena ini menunjukkan adanya kekurangan bagi Allah, sehingga perlu dikatakan assalamu ala Allah. Ya, ini kandungan makna yang ada dalam lafaz tersebut. Ya, mengandung sesuatu yang sifatnya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan. Baik. Yang kedua, assalam termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Ya. Maka hadis ini mengandung penetapan nama assalam bagi Allah. Ini contoh. Penetapan nama dari hadis. Penetapan nama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini harus ada hadis seperti ini untuk menetapkan nama bagi Allah. Kalau tidak ada, enggak boleh. Ya. Jadi jelas, assalam nama Allah, sehingga kita bisa menamakan nama anak kita misalnya Abdussalam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disyariatkannya mengajarkan orang yang jahil. Ya. Bukan malah ditahdir, bukan malah dijauhkan, tetapi diajarkan. Dia jahil, dia bodoh, perlu pengajaran. Kalau belum apa-apa kita sudah tunjukkan kebencian kepadanya, siapa yang akan mengajari dia kalau begitu? Iya. Nah ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang keempat, kata Syekh, hendaklah dikaitkan antara hukum dan sebabnya. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran, yaitu mengaitkan antara hukum dan sebab. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama melarang, la taqulu assalamu ala Allah. jangan kamu katakan keselamatan atas Allah. Iya. Ini hukumnya, larangan. Berarti haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam susul dengan penjelasan sebabnya. Mengapa itu dilarang? Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah dia adalah as-salam. Dia sudah selamat dari segala macam aib dan kekurangan. Mengapa harus didoakan supaya dia selamat? Iya. Orang yang mendoakan dia selamat berarti dia meyakini Allah belum selamat. Masih memiliki kekurangan. Iya. Nah ini. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita metode mendidik. Metode memberikan perintah atau melarang. Yaitu apa? Sertakan dengan penjelasan sebabnya. Sertakan dengan penjelasan sebabnya. Iya. Sertakan dengan penjelasan sebabnya. Ini bagus. Metode pendidikan yang bagus. Ya. Kita larang anak kita, nak, jangan lakukan itu karena itu berbahaya. Karena itu dilarang Allah. Karena itu begini dan begitu, seterusnya. Ya. Ini metode yang bagus. Menggandengkan antara penjelasan hukum dan sebabnya. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Kalau kita mendidik dengan cara seperti itu. Yang pertama, orang yang dilarang tersebut, yang kita larang, dan kita jelaskan sebab pelarangannya, akan tenang hatinya. Akan tenang hatinya. Akan lebih nyaman hatinya. Iya. Bila, oh ternyata memang bahaya. Iya. Kalau enggak dijelaskan sebab, hatinya masih bertanya-tanya. Apa sih? Mengapa dilarang? Dia belum tenang untuk meninggalkan hal tersebut. Iya. Faedah yang kedua, di dalamnya terkandung penjelasan. Penjelasan bahwasannya syariat Islam adalah syariat yang tinggi, yaitu syariat yang penuh hikmah. Tidak ada perintah kecuali ada hikmahnya. Tidak ada larangan kecuali ada hikmahnya. Ya, walaupun kadang hikmahnya bisa kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Tapi ada satu hikmah yang selamanya akan kita pahami, yaitu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan kalau kita perintahkan, wahai nak, salat kamu. Ya. Kenapa saya harus salat? Ya itu perintah Allah, itu hikmahnya. Nah, itu. Selamanya akan kita pahami seperti itu. Baik. Jadi itu yang kedua, mengandung penjelasan tentang ketinggian syariat Allah, yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan memiliki hikmah. Ini diantara faedahnya yang akan kita dapatkan kalau kita memberikan pengajaran disertai dengan penjelasan sebab mengapa ini diperintahkan, mengapa itu dilarang. Baik. Ada faedah, satu faedah, tatkala kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, apa artinya? Itu ada dua makna. Yang pertama, kita doakan dia mendapatkan berkah. Berkah dari nama Allah Assalam. Assalamualaikum. Nama Allah Assalam atas kamu. Maksudnya apa? Semoga kamu mendapatkan keberkahan namanya. Itu maknanya. Yang kedua adalah doa semoga kamu mendapatkan keselamatan. Ya, jadi bermakna dua itu tersebut. Assalamualaikum, semoga kamu mendapatkan keselamatan. Baik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ini bab yang sangat penting sekali. Dalam permasalahan adab berdoa. Dalam permasalahan adab berdoa. Berkata penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Babu qawli Allahumma ghafirli in syi'ta. Bab tentang ucapan Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau atau engkau kehendaki. Beliau sebutkan di sini satu hadis saja. Fi sahih, di dalam as-sahih, yakni dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian mengatakan, Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Ya, jangan seperti itu cara berdoanya. Allahumma rahmni in syi'ta, jangan pula mengatakan, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau, kalau engkau inginkan atau kalau engkau kehendaki. Liya'zimal mas'alah, akan tetapi hendaklah seseorang itu menguatkan permohonannya. Menguatkan permohonannya. Iya. Fa inna Allah la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim. Ini tambahan. Tambahan riwayat dalam riwayat Muslim. Maknanya tidak ada dalam Al-Bukhari. Wal yu'adzimir raghbah, dan hendaklah dia kuatkan harapannya. Ya. Dia kuatkan permohonannya dan dia besarkan harapannya. Wal yu'adzimir raghbah, hendaklah dia besarkan harapannya. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu, karena sesungguhnya Allah tidak sedikit pun merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Ya. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk memberikan apa yang dia berikan kepada kita. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan melakukan ta'liq di dalam doa kepada masyiatullah. Ya. Artinya apa? Melarang menggantungkan doa kepada kehendak Allah. Ya. Kenapa dilarang? Karena ada mengandung padanya tiga penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid. Ya, inilah sisi mengapa hal ini disebutkan dalam kitab tauhid. Sebab di dalam doa tersebut mengandung tiga penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid. Pertama adalah orang yang berdoa tersebut, ya, seakan-akan dia meyakini Allah dapat dipaksa. Allah dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa innallaha la mukriha lahu. Allah enggak bisa dipaksa. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengapa kita sebutkan penyimpangan ini? Karena seakan-akan dia berkata, ana la ukrihuka in syi'ta faghfir wa in syi'ta fala taghfir. Ya Allah, saya enggak memaksamu. Ya. Kalau kamu mau, silahkan ampuni, kalau tidak juga enggak apa-apa. Nah, itu. Itu makna doa tersebut. Kalau dia pakai kalimat in syi'ta, kalau engkau kehendaki. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, saya enggak memaksamu. Ya. Kalau kamu mau silakan ampuni, kalau tidak juga enggak apa-apa. Ya. Jadi, di situ seakan-akan Allah itu ada yang mampu memaksanya. Maka ini penyimpangan dalam tauhidur rububiyah. Walaupun tentunya dia ketika mengatakan itu enggak memaksudkan, sama saja, tetap dilarang. Ya. Kalau dia memaksudkan, maka itu syirik besar. Itu kufur akbar. Ya, kalau dia yakin ada yang mampu memaksa Allah. Baik. Ini penyimpangan yang pertama yang terkandung di dalam kalimat doa tersebut. Yang kedua, seakan-akan dia memandang bahwa apa yang dia minta sesuatu yang berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Ya. Sesuatu yang berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Ya. Sama dengan kita mengatakan kepada seseorang, tolong pinjamkan saya uang 1 miliar kalau kamu enggak keberatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan, tapi menyamakan surah dengan surah. Iya. Cuma menyamakan penggambaran, bukan hakikatnya. Ketika saya menyamakan tadi, itu bukan menyamakan hakikat, tapi menyamakan penggambaran. Ya. Seperti kita mengatakan kepada makhluk, saya pinjam uang 1 miliar, kalau kamu enggak keberatan. Ya. Jadi, seperti itu. Ketika dia berdoa, Allahummaghfirli in syi'ta, ya Allah, kalau enggak memberatkan engkau, ampunilah aku. Jadi seakan-akan itu berat bagi Allah. Ya. Maka ini juga penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Ya, penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Baik. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Sebelumnya itu adalah penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, tambahan lafaz, "Wal yu'adzimir raghbah," hendaklah dia membesarkan harapan. Artinya sebesar apapun harapannya, sebesar apapun permohonannya, maka tidak berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Makanya dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah la yata'azamu syai'un atahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengabulkan apa yang Allah kabulkan tersebut. Baik. Adapun yang ketiga, penyimpangan yang ketiga dalam kalimat doa tersebut, seakan-akan ketika dia berdoa dengan doa tersebut, menunjukkan dia tidak butuh dengan Allah. Ya. Menunjukkan dia tidak butuh dengan Allah. Ya. Sehingga dia mengatakan, kalau engkau kehendaki, silahkan. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Ya. Jadi seakan-akan dia enggak butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liya'zimil mas'alah. Hendaklah dia kuatkan permintaannya. Menunjukkan dia betul-betul butuh. وَلِيُعَذِّمَ الرَّغْبَةِ dan hendaklah dia besarkan harapannya. Menunjukkan dia betul-betul butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara adab berdoa yang sangat penting sekali, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, وَالْإِنْسَانْ يَنْبَغِي أَيَّدْءُوَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ يَشْعُرُ أَنَّهُ muftaqirun ilaihi ghayatul iftiqar. Dan seseorang itu hendaklah tatkala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa benar-benar dia sangat-sangat butuh kepada Allah. Dia sampai pada puncak kebutuhannya. Wa anna Allah qadirun ala ayyutiyahu ma sa'al. Dan dia yakin bahwasannya Allah maha mampu untuk mengabulkan apa yang dia minta. Wa anna Allah laisa ya'dum 'alaihi syai', dan bahwasannya Allah tidak ada satupun yang berat atasnya. Bal huwa hayyin 'alaihi. Bahkan sangat mudah Allah mengabulkan apa yang dia minta. Idan min adabid du'a alla yad'u bi hadhihi shighah. Oleh karena itu kata Syekh, termasuk adab berdoa, seseorang tidak boleh berdoa dengan lafaz seperti ini. Jadi demikian. Ini termasuk adab berdoa yang sangat agung, yaitu adab hati dan lisan. Hati seseorang betul-betul harus merasa butuh kepada Allah ketika berdoa dan yakin Allah maha mampu mengabulkannya. Iya. Boleh enggak kita yakin pasti dikabulkan? Boleh. Bahkan itu yang diperintahkan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ya. Tapi kenyataannya banyak orang berdoa belum juga dikabulkan. Maka apa yang harus dia lakukan? Lihat sebab-sebab mengapa doanya belum juga dikabulkan, mungkin ada penghalang-penghalangnya. Ya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang haram, pakaian yang haram, tubuhnya tumbuh dari makanan dan minuman yang haram tersebut, ya. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dia dikabulkan doanya? Ini termasuk penghalang dikabulkannya doa. Baik. Jadi yang ketiga apa? Seakan-akan dia merasa tidak butuh dengan apa namanya, apa yang dia mintakan kepada Allah tersebut, ya. Sehingga dia katakan, kalau engkau mau, kalau engkau kehendaki, silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, seakan-akan dia tidak butuh, ya. Maka ini penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, ya. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, bahkan di dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat sekaligus. Ini bagian yang ketiga. Baik. Jadi ini minimalnya tiga bentuk penyimpangan di dalam tauhid apabila seorang berdoa dengan lafaz seperti ini. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Baik, kita masuk saja ke penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di dalam hadis ini terkandung dua pelajaran. Yang pertama, kata beliau, larangan melakukan ta'liq di dalam doa, ya, terhadap kehendak Allah. Terhadap kehendak Allah. Ta'liq itu artinya dia menggantungkan doanya atau permohonannya kepada kehendak Allah. Dan sebaliknya, di dalam hadis ini terkandung perintah untuk berdoa kepada Allah tanpa dia menggantungkan terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tetapi ada yang dibolehkan, yaitu menggantungkan kepada ilmu Allah. Menggantungkan kepada ilmu Allah. Maka ini boleh. Iya. Contohnya dalam doa istikharah. Doa istikharah itu perlu kita baca selalu di dalam urusan-urusan kita. Iya. Di dalam doa istikharah itu kan bunyinya, in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Apabila engkau tahu bahwa perkara ini, ya, perkara ini misalkan mau menikah, ya, atau mau apa saja, ya, urusan-urusan yang penting. Kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, apabila engkau tahu urusan ini baik bagiku, untuk agamaku, duniaku, dan kesudahan urusanku, faqdur huli wa yassir huli thumma barik li fihi, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah aku serta berkahilah aku padanya. Nah, ini sama, hampir sama dengan ini, cuman beda. Kalau yang ini dia menggantungkan kepada kehendak Allah, tetapi dalam doa istikharah dia gantungkan kepada ilmu Allah, dan ini boleh, ya, sebab maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Baik. Makanya ulama melarang kita berdoa semoga kamu panjang umur. Ini termasuk doa yang terlarang. Kenapa? Karena kita enggak tahu dia panjang umur dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Iya. Kalau kita katakan apabila dalam ilmu Allah panjang umurmu dalam ketaatan, maka semoga umurmu dipanjangkan. Nah, ya kan? Allah yang Maha tahu. Nah, itu boleh. Nah, ini. Doa yang lebih tepat kita katakan, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan. Nah, itu. Kalau kita hanya mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu, ini bisa jadi bencana baginya. Panjang umur dalam dosa dan kemaksiatan, makin banyak dosanya. Na'udzubillah. Ya. Makanya kita katakan semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Baik. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, disyariatkan atau diwajibkan menyucikan Allah dari segala hal yang tidak patut baginya. Ya. Ini yang terkandung di dalam doa ini. Allah tidak ada yang mampu memaksanya. Allah tidak ada yang berat baginya, ya, untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Jadi ini dua sifat yang harus kita bersihkan dari Allah. Dipaksa, ada makhluk yang mampu memaksanya dan merasa berat mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kata Syekh, hadis ini menunjukkan keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ya. Wal yu'azzimur rabbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besarkan harapan. Hadis ini juga menunjukkan kamalu ghinah, kesempurnaan tidak butuhnya Allah kepada makhluk, atau kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maha cukupnya Allah, tidak butuh dengan makhluk. Demikian pula menunjukkan kedermawanan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya. Ini sebetulnya mengandung beberapa pelajaran, tapi beliau sebutkan dalam satu poin. Ya. Baik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Jam berapa ini? 11 lebih 10. Ya, masih ada waktu ya. Babun la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Ya. Ini bagi orang yang punya budak. Enggak boleh dia katakan wahai hambaku ke sini. Enggak boleh. Kenapa? Ya jelas, itu mengandung penghambaan seseorang kepada selain Allah. Baik. Beliau sebutkan di sini satu hadis saja. Fi sahih, di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yakul ahadukum at'im rabbak. Janganlah seorang dari kalian berkata, at'im rabbak, beri makanlah kepada Rabbmu. Beri makanlah kepada Rabbmu. Ya, Rabbmu di sini maknanya adalah tuanmu. Yani tuannya si budak tersebut. Iya. Waddi rabbak. Jangan pula mengatakan waddi rabbak. Sediakan air wudu untuk Rabbmu. Atau barangkali bermakna berikan penerangan kepadanya. Wallahu alam. Wal yakul, tetapi hendaklah dia katakan sayyidi wa maulaya, tuanku dan majikanku. Jauhi kalimat rob, tapi katakan tuanku dan majikanku. Wala yakul ahadukum, dan janganlah seorang kalian berkata abdi wa amati, hambaku yang laki-laki maupun hambaku yang perempuan. Wal yakul, dan hendaklah dia katakan fataya wa fatati wa gulami, pelayanku yang laki-laki dan pelayanku yang perempuan, atau gulami, anak muda pelayanku. Ya, sama artinya, anak muda yang melayaniku. Baik. Jangan dia katakan hambaku. Nah ini. Ini di dalam hadis ini terkandung pelajaran dalam penggunaan lafaz bagi seseorang yang memiliki budak, ya, kepada budaknya, ataupun sebaliknya budak kepada tuannya. Si tuannya enggak boleh mengatakan budaknya hambaku dengan kalimat abdun, hamba. Sebaliknya, si budak enggak boleh mengatakan tuannya sebagai rob. Ya. Tetapi katakan tuanku atau majikanku. Ya. Semua ini dilarang karena mengandung penyamaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Ya. Dan ini termasuk larangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Walaupun ini bukan syirik, tetapi dapat mengantarkan kepada syirik, maka dilarang di dalam syariat Islam. Ya, dilarang di dalam syariat Islam. Baik. Hanya saja, di sini ada satu permasalahan. Dilarang menggunakan kata Rob, tapi dibolehkan dengan Sayyid. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menerangkan, Sayyid itu, apakah dia nama Allah atau bukan? Ulama ada khilaf. Ulama ada khilaf. Dan yang sahih, itu termasuk nama Allah. Hadisnya sahih. As-Sayyid Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sayyid adalah Allah. Ya. Maknanya adalah, sampai pada puncak ketinggian. Itu makna As-Sayyid. Ya. Puncak kemuliaan. Ya. Dan itu termasuk makna As-Samad. Yang sampai pada puncak kemuliaan. Ya. Yang paling mulia, tertinggi, As-Sayyid. Yang sahih itu adalah nama Allah. Tetapi di sini dilarang Ar-Rabb yang nama Allah, tapi gantinya As-Sayyid, nama Allah juga. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang pertama itu masih ada khilaf, artinya ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Yang kedua kata Syekh, kalaupun sahih, As-Sayyid itu jarang digunakan oleh makhluk. Iya, jarang digunakan oleh makhluk atau tidak terkenal seperti Ar-Rabb, ya kan? Mungkin ada di antara kita yang malah baru dengar sekarang kalau As-Sayyid itu nama Allah. Iya. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan Sayyidi, tuanku, Sayyidku, maka dia lebih jauh dari penyamaan Allah dengan makhluk. Beda dengan kalau kita katakan Rabku. Nah, ini kata Rab sering digunakan. Sehingga langsung tergambar penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tetapi ada penjelasan yang bagus. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, As-Sayyid, kalau disebutkan secara mutlak begitu saja, As-Sayyid, maka itu bagi Allah, tidak boleh bagi makhluk. Misalnya kita katakan As-Sayyid, As-Sayyid Fulan, nah, itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita sandarkan Sayyidi, Sayyidku, nah, ada penyandaran kepada aku, maka itu dibolehkan. Baik. Jadi demikian penjelasan para ulama. Namun intinya sama, yaitu hindari lafaz-lafaz yang dapat mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu saja. Oleh karenanya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang pertama, larangan menggunakan lafaz-lafaz yang dapat mengantarkan kepada syirik atau mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Iya. Ini yang pertama. Larangan menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung penyamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Iya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini adalah pelajaran yang besar, pelajaran yang penting dalam perkara tauhid, yaitu kewajiban menutup segala pintu yang dapat mengantarkan kepada syirik. Jauhi. Dan ini termasuk keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam melarang syirik dan melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada syirik, termasuk di dalam ucapan-ucapan itu. Hati-hati. Ya. Pelajaran yang ketiga, penyebutan sesuatu sebagai gantinya atas apa yang kita larang. Iya. Maksudnya apa? Apabila kita melarang sesuatu, hendaklah kita datangkan gantinya sebagai solusi. Nah ini. Ya, perhatikan di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengucapkan kepada tuan itu dengan kalimat Rob, karena itu adalah nama Allah, diganti dengan yang lain. Sayyidi wa maulaya. Nabi SAW melarang tuan memanggil budaknya dengan hambaku, maka diganti dengan pelayanku, pembantuku. Iya. Nah ini, ini metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hari ini kita mendapatkan dua metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu tadi apa? Nah, coba ada yang ingat? Ya, mendidik dengan cara apa? Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi? Penjelasan disertai dengan penjelasan sebab. Ya, larangan, melarang atau memerintah disertai dengan penjelasan sebab. Nah, ini metode yang kedua yang kita dapatkan hari ini adalah apabila kita melarang sesuatu, hendaklah kita berikan solusinya. Kita berikan solusinya. Iya. Apa manfaatnya untuk orang yang kita larang? Akan memudahkan dia untuk meninggalkan yang haram tersebut. Itu manfaatnya. Besar sekali manfaatnya. Ya. Ada orang yang kita larang melakukan yang haram, dia merasa berat sekali. Tapi ketika kita berikan solusi, dia lebih mudah untuk meninggalkannya. Ya. Maka ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik. Hendaklah, ketika kita melarang sesuatu, kita berikan bantuan kepada orang tersebut agar dia mudah meninggalkan. Nah ini, agar dia mudah meninggalkan yang haram tersebut. Ya. Ya. Jadi ini metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi untuk memudahkan orang agar meninggalkan yang haram. Baik. Walaupun itu bukan syarat. Itu bukan syarat ya. Namanya yang haram, walaupun kita gak punya solusi, kita sampaikan. Tapi kalau kita punya solusi, itu lebih baik. Itu yang sangat dianjurkan. Tapi bukan syarat. Kalau kita belum punya solusi, mau apa lagi? Ya, misalkan kita larang orang, jangan pinjam uang dari rentenir. Tapi kita gak punya solusi juga. Ya. Kalau memang kita gak mampu, ya tetap saja harus kita larang dia. Mau apa lagi? Kita gak mampu berikan solusi. Kita solusinya ya kita suruh sabar aja gitu. Ya. Sabar aja. Semoga Allah berikan solusi dan ganti yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, paling tidak itu solusinya kita berikan, nasihat saja. Ya. Baik. Demikian pula kandungan pelajaran lain dari hadis ini, penjelasan tentang keluasan agama Islam dan kemudahannya. Yeah. Tidak menyempitkan, selalu ada solusi yang terbaik bagi hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak hendak menyulitkan kalian. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini satu kesempitan. Baik. Kita masuk bab berikutnya. Ya, terakhir insyaAllah ini. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Orang yang meminta dengan nama Allah. Ya. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'aidhuhu." Barang siapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Misalnya dia mengatakan, "Lindungilah aku dari musuhku dengan nama Allah." Atau aku minta perlindungan kepadamu dari musuhku dengan nama Allah. Wajib bagi kita untuk melindunginya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Ya. Ada orang minta kepada kita, tolong bantu aku dengan nama Allah. Aku minta bantuan kepadamu dengan nama Allah, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Kenapa? karena itu menunjukkan pengagungan kita kepada Allah, bukan kepada dia. Ya. Pemuliaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menolak permohonannya, padahal dia sudah ucap dengan nama Allah, maka ini menunjukkan kita tidak memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Ya, ini hampir sama dengan bab yang sudah kita lewati, yaitu larangan menolak sumpah seseorang dengan nama Allah. Ya, sama halnya ketika dia meminta. Walaupun meminta-minta itu sendiri adalah sesuatu yang tercelah. Sesuatu yang tercelah meminta-minta di dalam syariat Islam. Kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu an-nasu, innal insan la yazalu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atul lahmin." Sesungguhnya seseorang tidak henti-hentinya meminta kepada manusia sampai dia datang pada hari kiamat dan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari harta manusia maka manusia akan mencintaimu. Jadi meminta-minta itu tercelah. Tetapi andaikan seseorang meminta kepada kita dengan nama Allah, wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُهُ. Dan siapa yang mengundang kalian, maka wajib bagi kalian untuk memenuhi undangannya. Untuk memenuhi undangannya. Ini permasalahan ketiga yang terkait dengan hadis ini. Ya. Yang pertama tadi, kewajiban melindungi orang yang minta perlindungan dengan nama Allah. Yang kedua, kewajiban mengabulkan permintaan orang yang meminta dengan nama Allah. Yang ketiga, kewajiban memenuhi undangan orang yang mengundang kita. Di sini para ulama menyebutkan kewajiban itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang mengundang adalah bukan orang yang wajib untuk diboikot atau yang disunahkan untuk diboikot. Ya, dan ini ada pembahasan tersendiri seperti memboikot ahlul bid'ah dan yang semisalnya apabila mendatangkan satu kemaslahatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada kemungkaran. Ini syarat yang kedua, memenuhi undangan. Tidak ada kemungkaran di dalam undangan tersebut. Misalnya kita diundang pada satu walimah, tapi di situ ada khamar, atau ada campur baur laki-laki dan wanita, atau ada lagu-lagu dan musik, Gak boleh kita datangi. Kecuali kita datang untuk Mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, sampai sana kita bilang bubar-bubar, gak boleh. Ya, misalkan gitu. Atau maksudnya kita nasihati dengan baik. Ya, maksudnya kita nasihati dengan baik. Kita datang untuk mengingkari. Kalau kita merasa lemah, gak mungkin atau gak bisa merubah kemungkaran itu, gak boleh datang. Kemudian yang ketiga, yang mengundang adalah seorang muslim. Ini sebagaimana ditafsirkan di dalam hadis yang lain, hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim diantaranya adalah, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Kemudian yang keempat, ketika memenuhi undangan tersebut, kita tidak meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ya. Maksudnya, apabila karena memenuhi undangan itu kita sampai meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka tidak boleh. Ya, misalkan dia undang di waktu sholat. Dia undang acara di waktu sholat. Harusnya kita sholat tepat waktu, gara-gara memenuhi undangannya, kita jadinya terlambat sholat. Maka enggak boleh. Sholat dulu, baru ke sana. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak mengandung bahaya bagi kita. Contohnya yang mengandung bahaya, untuk memenuhi undangan harus menempuh perjalanan jauh, safar, atau harus meninggalkan keluarga kita jauh, apalagi sampai berhari-hari, maka ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Baik, ini yang disebutkan para ulama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadis, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia dengan kebaikan yang semisalnya atau lebih baik daripada itu. Ini bagian yang keempat di dalam hadis ini. Barang siapa dia yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang semisalnya atau lebih baik. Inilah yang diharuskan bagi kita, membalas kebaikan orang lain. Ya, tapi dijelaskan para ulama, lihat dulu siapa orangnya. Kalau kita balas malah dia merasa tersinggung, maka enggak perlu dibalas. Contohnya misalkan Pak Presiden ngasih uang kepada kita. Ya, kita balas ngasih uang ke Pak Presiden. Wah, Pak Presiden enggak butuh uang kita. Ya, ini contohnya. Baik. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Namun apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan baginya. Doakanlah kebaikan baginya sampai kalian merasa doa kalian sudah mencukupi untuk membalas kebaikannya. Ya. Jadi ini solusi lain. Kalau kita enggak punya apa-apa untuk membalas kebaikannya, cukup balas dengan doa. Banyak-banyak kita doakan dia sampai kita rasa nampaknya doa kita sudah mencukupi dia kebaikannya, maka itulah yang kita lakukan. Paling tidak seperti yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, ini paling minimalnya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, faqad ablagha fis sana, dia sudah sampai pada puncak sanjungan. Makanya jangan ditambah lagi lafaz ini dengan misalkan jazakallahu khairan ditambah kathiran, itu enggak pas. Sampai di situ saja jazakallahu khairan dalam hadisnya, sampai di situ, tidak ada dalam hadisnya tambahan kathiran. Baik, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, yang pertama, tidak boleh ditolak permintaan orang yang meminta dengan nama Allah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah sebagai pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, namun maknanya sahih. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, namun maknanya sahih. Dan terdapat hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam Sahihut Targhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afwan, ini hadisnya sahih. Maksud saya yang dhaif hadis setelahnya. Baik, hadis ini sahih insyaallah taala. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran yang kedua, kata Syekh, bahwasannya orang yang memohon perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, wajib bagi kita untuk melindunginya dan menolak kejelekan darinya, menghalau kejelekan darinya. Pelajaran yang ketiga, disyariatkannya memenuhi undangan seorang muslim, apakah undangan walimah atau selainnya. Yang keempat, disyariatkannya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita apabila kita mampu. Yang kelima, disyariatkannya mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita apabila kita tidak mampu membalasnya. Baik, tadi saya sudah sebutkan hadis yang berikutnya do'if, sekalian aja kita bahas ya. Babun la yus'alu biwajihillahi illal jannah. Bab, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillah illal jannah, tidak boleh meminta dengan nama Allah kecuali surga. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita pada bab pertama tadi. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan ini ditetapkan dengan banyak hadis dan banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Iya. Ala ma yaliku bi jalalihi. Tetapi penetapannya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Artinya, kita imani Allah memiliki wajah tapi tidak sama dengan wajahnya makhluk. Dan tidak boleh kita serupakan atau kita gambarkan bentuknya. Baik. Yang kedua, wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Yang ketiga, bolehnya meminta surga dan hal-hal yang mengantarkan kepada surga. Iya. Kita minta dimudahkan beramal saleh misalnya. Kita minta itu bolehnya kita lakukan dengan menyebut nama Allah, dan dilarang meminta dengan nama Allah perkara-perkara duniawi. Nah, ini hadis ini dhaif, namun maknanya sahih, yaitu kita tidak minta kepada Allah perkara-perkara duniawi dengan menyebut namanya. Ya Allah, dengan wajah-Mu. Ya, nah ini contoh tawassul, ya, tawassul dengan sifat wajah Allah. Ya Allah, dengan wajah-Mu aku mohon harta, mobil misalkan, atau rumah misalkan. Nah, ini permintaan yang rendah. Maka sebagai pengagungan terhadap wajah Allah, jangan kita lakukan. Nah, ini. Dan seperti saya katakan tadi, hadis ini dhaif, namun ada yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib, maknanya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Iya. Maksudnya di situ meminta perkara yang rendah. Ya. Nah, ini. Jadi maknanya sahih. Semua ini dalam rangka pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, pastilah dia selalu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperhatikan lafaz-lafaz yang dia gunakan, hendaklah dia menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, sampai bab keberapa ini? Hah? Hari 55. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Mohon diulang istilah dalam bahasa Arab tentang jenis al-ilhad. Mohon dieja Ustaz. Maksudnya apa ini? Al-ilhad itu kalau dalam bahasa Arab maknanya al-mail. Al-mail. Ini saya enggak sebutkan tadi makna bahasanya. Kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mail, yaitu kecondongan. Maknanya di sini adalah kecondongan terhadap penyimpangan. Terhadap penyimpangan. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna ilhad, kata beliau, yushrikuna ghairahu fi asma'ihi katasmiyatihim as-sanama ilahan. Mereka, kaum musyrikin, menamakan selain Allah dengan nama-namanya seperti penamaan orang-orang musyrik terhadap patung-patung mereka. Mereka namakan dengan ilah atau alat dari kata al-ilah. Ya, dan ini hanya satu contoh tadi, ya. Tadi ada beberapa contoh, banyak, ya. Ada 6 tadi saya berikan contoh ilhad. Ya. Kalau diulang lagi panjang sekali ini, enggak cukup waktu. Ya. Mungkin bisa didengarkan rekamannya. Jadi ada 6 jenis ilhad tadi. Baik. Secara umum itu adalah penyimpangan. Ilhad adalah penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari makna bahasanya, dari kata al-mail. Dari makna al-mail. Al-mail artinya menyimpang. Makanya kuburan itu dinamakan lahat, ya kan? Satu kata kan, lahat dan ilhat. Karena si mayit itu dia miring ke arah kiblat. Ya, baik. Al-mail, miring atau condong, itu makna bahasa Arabnya. Dari makna bahasa Arabnya seperti itu. Baik. Bagaimana hukumnya menyebut Allah dengan Tuhan? Di Al-Quran bahasa Inggris Allah disebut My Lord. Apakah boleh? Karena orang kafir juga menyebut hal yang sama. Hendaklah hal ini dijauhi. Hendaklah hal ini dijauhi. Iya. Menyebutkan Allah dengan Tuhan atau My Lord. Kecuali kepada orang enggak mampu memahami siapa itu Tuhan kecuali dengan kata Tuhan. Maaf, siapa itu Allah, siapa itu Rabb kecuali dengan kata Tuhan. Iya kan? Iya. Tapi sepatutnya ini dijauhi, bagi orang yang sudah mengerti ini dijauhi. Iya. Pertanyaan dari Umahat dari Amerika. Ini dijauhi. My Lord dan semisalnya dijauhi. Ini penamaan kepada Allah bukan dengan namanya. Sama dengan Gusti, ya, apalagi itu. Ada lagi yang lain. Nah, sama dengan Gusti, ini juga enggak boleh. Menamakan Allah dengan Gusti. Jauhi. Jauhi. Hah? Kanjeng, ya. Baik. Ya Allah, lapangkanlah rizkiku, ya wasi, ya razzaq. Bolehkah seperti ini? Pertama, diperiksa dulu, ya wasi, apakah itu termasuk nama Allah? Kemudian, ya razzaq, kalau ar-razzaq itu sudah jelas. Nama Allah subhanahu wa ta'ala boleh. Ya razzaq, ya Allah yang maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki. Iya, itu bagus. Kita gunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Atau kita namakan anak kita Abdul Razzaq. Apakah tidak boleh jika seorang berpergian, apa ini, dengan kita kadang-kadang bilang jangan lupa oleh-olehnya. Apakah ini termasuk meminta-minta juga, walaupun kadang-kadang itu hanya canda? Iya, ini termasuk. Termasuk meminta-minta. Tidak ada bedanya. Walaupun bercanda sepatutnya dihindari. Sama saja, dia bercanda, enggak bercanda, hakikatnya dia meminta-minta. Ya. Apakah boleh jika kita akan berangkat umroh, tapi kita masih punya cicilan hutang umroh? Maksudnya, umroh dari hasil berhutang. Tidak ada masalah, kalau tidak mengandung riba. Berhutang untuk umroh, boleh saja. Hal yang mubah, dengan syarat tidak mengandung riba. Kalau dia mengandung riba, misalnya ada yang menalangi kita untuk umroh, kemudian kita bayar lebih daripada apa yang dia talangi, ya, lebih dari dana yang dia keluarkan, maka itu riba, nggak boleh. Ya, seperti sebagian orang yang mengikuti dana talangan haji itu, ya kan? Bank mengeluarkan berapa, mereka bayar berapa. Ya. Mereka hanya boleh membayar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Kalau mereka bayar lebih, maka itu riba. Ini termasuk penghalang-penghalang diterimanya ibadah kita, menyebabkan haji kita tidak mabrur, ya, atau umroh kita tidak diberkahi. Salah satu kategori haji mabrur itu, ya, dia menggunakan harta yang halal, dia menjauhi hal-hal yang haram selama melakukan ibadah haji. Iya, baik. Jadi tidak ada masalah kalau hutangnya tidak mengandung riba. Ya. Baik, demikian wallahu a'lam. Oh ya. Yang masuk dari kita. Ya. Maksudnya apakah sama dengan, jadi kita minta dunia gitu, kita masuk kita Gak apa-apa, kalau gak ada dalil yang melarang secara khusus gak apa-apa. Tapi diperiksa dulu itu, ana belum tahu. Kalau itu termasuk nama Allah. Ya Razzaq gak ada masalah. Kalau misalnya Rab, terus tempat sesuatu benda yang ini udah memiliki, misalnya Narab berhadal qalam. Gak apa-apa. Ya. Boleh. Pengucapan kata Rab itu dibolehkan untuk apabila disandarkan. Misalnya seperti ucapan Abdul Muttalib, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban yahmihi. Saya adalah robnya unta. Maksudnya dia adalah pemilik unta. Ya, dia adalah pemilik unta. Adapun Baitullah ini, Ka'bah, ini adalah ada robnya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan melindunginya. Ini ucapan Abdul Muttalib kepada Abraha. Dia mau ngambil untanya yang dicuri Abraha. Baik. Jadi penggunaan kata rob itu kalau diitlakkan ar-rob, maka ini tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau disandarkan Rabbul Ibil misalkan, atau Rabbus Sayyarah, artinya pemilik mobil, pemilik onta, maka itu boleh. Hanya saja kalau kita lihat kandungan hadis tadi, lebih bagus dihindari. Nah itu, lebih baik dihindari. Karena itu tadi, Rabb termasuk lafaz yang banyak digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakai aja lafaz yang lain. Ya. Jadi demikian wallahu a'lam. Tidak. Tidak. Bukan bermakna demikian. Itu namanya menggantungkan doa pada pengetahuan Allah. Ya. Itu justru sebaliknya. Justru sebaliknya, justru menunjukkan Allah yang Maha tahu sedangkan kita enggak tahu. Justru itu maknanya. Ya. Karena kita enggak tahu, karena kita enggak tahu apakah itu kebaikan atau tidak. Sehingga kita katakan, ya Allah, apabila sudah ada dalam ilmumu bahwa itu adalah kebaikan untukku, maka kabulkanlah. Sebaliknya, kalau ternyata itu adalah keburukan untukku, maka palingkanlah dia dariku. Itu makna doa istikharah. Bukan maksudnya Allah tidak tahu, bukan. Ya. Justru sebaliknya, memastikan bahwa Allah sudah Maha tahu apa yang akan terjadi, sehingga kita gantungkan doa kita kepada ilmu Allah. Nah, ini yang dibolehkan dan disyariatkan pada doa istikharah. Yang terlarang itu apa tadi? Menggantungkan kepada apa? Hah? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa dilarang? Ada tiga tadi, jangan lupa itu. Ada tiga penyimpangan di dalam lafaz doa menggantungkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ya, itu yang keberapa itu? Ada tiga pokoknya. Jangan dilupa. Baik, mungkin cukup. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.